بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، لا نزال في باب فضل الجهاد. قال رحمه الله تعالى: وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة، ومن جرح في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها لون الزعفران وريحها كالمسك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهذا الحديث فيه ما يتعلق بفضل الجهاد، أن الجهاد ولو حصل من المرء وقتا يسيرا ومدة قليلة من الزمان فإن له بذلك الثواب العظيم، وكذلك الإصابة ولو كانت شيئا قليلا فإن له أيضا عليها الثواب العظيم. وقوله في هذا الحديث: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة، وفواق الناقة يراد به الجهاد ولو لمدة قليلة، لأن فواق الناقة وقت ما بين الحلبتين من الراحة، والمعنى أنه لو جاهد مدة قليلة وقتا يسيرا من الزمن وجبت له الجنة. وكذلك المكلوم الذي يكلم في سبيل الله أو ينكب يصيبه من المصائب ما يصيبه في سبيل الله، كل ذلك فيه المثوبة العظيمة يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tersurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita, imam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarga beliau, istri-istri beliau, serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pemirsa Radio Rojak dan para pemirsa TV Rojak dimanapun Anda berada, kita masih berada dalam kitab Fadlul Jihad, ya, tentang kitab jihad dalam bab Fadlul Jihad, itu keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sampai pada hadis yang ke-12 dari Muadz radhiyallahu taala anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata: "Man qatala fi sabilillah min rajulin muslim fawaqa naqatin wajabat lahul jannah." Barang siapa yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang muslim, seorang laki muslim yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, meskipun hanya waktu sebentar, ya, maka bagi dia surga, wajib bagi dia untuk memperoleh surga. Wa man juriha jurhan fi sabilillah aw nukiba nakbatan fa innaha taji'u yaumal qiyamati ka aghzari ma kanat launuha za'faran wa rihuha kal misk. Dan barang siapa yang tatkala berjihad terluka, ya, dengan luka yang karena di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau dia mendapatkan luka yang besar, ya, mendapatkan musibah yang besar tatkala sedang berjihad, فإنها تجيء يوم القيامة, maka luka tersebut akan datang pada hari kiamat, ka akzari makanat, itu dengan mengeluarkan darah yang banyak, launuha za'faran, ya, warnanya seperti warna za'faran, wa rihuha kal misk, dan wanginya, aromanya seperti bau minyak kasturi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan juga Al-Imam At-Tirmidzi, dan Al-Imam At-Tirmidzi berkata: haditsun hasanun sahih. Hadis hasan sahih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini berkaitan tentang keutamaan jihad fi sabilillah, dan bahwasanya jihad meskipun dilakukan oleh seorang dalam waktu yang sebentar, ya, atau hanya dia melakukan jihad kemudian dia memperoleh luka yang ringan, maka dia tetap akan mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian apalagi jika dia terluka dengan luka yang besar, ya, mendapatkan musibah yang besar dalam jihad tersebut, ya, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar, ya, pada hari kiamat kelak lukanya tersebut akan, ya, dinampakkan oleh Allah pada hari kiamat untuk memuliakan sang hamba dengan mengeluarkan darah yang banyak, akan tapi darah tersebut wanginya, aromanya seperti aroma minyak kasturi. Hadis ini menunjukkan keutamaan jihad fisabilillah. Apakah jihad tersebut dilakukan dalam waktu yang sebentar, ataukah jihad tersebut tatkala dia berjihad dia mendapatkan luka yang ringan, maka dia tetap mendapatkan pahala yang besar, apalagi jika dia berjihad kemudian dalam waktu yang lama dan dia memperoleh musibah yang besar, luka yang parah, maka dia akan mendapatkan pahala yang lebih besar lagi. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu an قال مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة تصير عين من ماء عذبة فأعجبته فقال لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة اغزوا في سبيل الله من قاتل في سبيل الله فواق ناقة من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة رواه الترمذي وقال حديث حسن والفواق ما بين الحلبتين وهذا الحديث بمعنى الحديث الذي قبله في فضل الجهاد ولو كان مدة قليلة من الزمن وفيه فضل الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على الصدور عن مشورة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya yang juga menunjukkan tentang keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Marra rajulun min ashabi Rasulillah bi sya'bin fihi uyainatun min ma'in adbah." Ada seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati suatu jalan di tengah-tengah gunung. Kemudian dia mendapati di jalan tersebut, di sya'b tersebut, ada mata air kecil, ya, mata air yang segar. Fa'ajabathu, maka mata air ini menyenangkan dia melihat ada sumber air yang kecil dan ini menyenangkan orang tersebut. Faqala, maka dia berkata, "Law tazaltun nasa fa aqamtu fi hadha syi'ab." Seandainya saya menjauhi orang-orang kemudian saya tinggal aja di sini di jalan ini, ya di sini karena apa ada mata air yang menyenangkan dia. Akan tapi sebelum dia melakukan niatnya tersebut, dia berkata, "Walan af'al hatta astadzina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dan aku tidak akan melaksanakan niatnya untuk tinggal di tempat tersebut sampai aku minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakara dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini pun menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menyebutkan tentang niat dia dan apa yang dia temukan di Syi'ab tersebut, di Syi'ab itu jalan di antara gunung-gunung, ya, ada mata airnya dan dia menyebutkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallam berkata, "La taf'al, jangan kau lakukan." Fa inna muqama ahadikum fi sabilillah afdalu min salatihi fi baitihi 70 aman. Sungguhnya ya tinggalnya kalian di jalan Allah ya kalian menetap untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada salatnya kalian salatnya seseorang ya di rumahnya selama 70 tahun. Jadi salah seorang dari kalian menetap untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala tegar dalam jihad fi sabilillah lebih mulia daripada dia salat di rumahnya selama 70 tahun. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wa yudkhilakumul jannah? Tidakkah kalian suka Allah mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga? Ughzu fi sabilillah, berperanglah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Man qatala fi sabilillah fa qanaqatin wajabat lahul jannah. Barang siapa yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam waktu yang singkat yaitu fa qanaqah yaitu waktu di antara memerah onta ya waktu perah satu antara waktu yang satu dengan waktu yang berikutnya itu waktu yang sebentar ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti waktu antara dua kali pemerahan onta wajabat lahul jannah maka wajib bagi dia untuk masuk surga. Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan dia berkata hadisun hasan dan hadis ini sama seperti hadis sebelumnya menjelaskan tentang keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala meskipun waktu yang sebentar. Ya, sebagaimana hadis yang lalu, seorang berjihad di jalan Allah meskipun waktu yang sebentar, meskipun dia hanya terluka ringan, ya, meskipun waktu sebentar, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Sebagaimana dalam hadis ini juga sama, Rasulullah SAW mengatakan, "Man qatala fi sabilillah," barang siapa yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, "fa qanaqatin," yaitu waktu antara dua kali perahan susu onta, bahwa jabat lahul jannah, maka wajib bagi dia untuk masuk surga. Di sini menunjukkan keutamaan para sahabat yang sebelum melakukan sesuatu, dia bermusyawarah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendengarkan nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. قال رحمه الله وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله قال لا تستطيعونه فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا تستطيعونه ثم قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله متفق عليه وهذا لفظ مسلم وفي رواية البخاري أن رجلا قال يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد قال لا أجده ثم قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر فقال ومن يستطيع ذلك هذا الحديث فيه فضل الجهاد لأن الصلاة والصيام والقيام بآيات الله أفضل الأعمال قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد مثل من لا يفتر عن ذلك في لحظة من اللحظات ومعلوم أن هذا لا يتأتى لأحد ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تستطيعونه حديث berikutnya juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ya'dilul jihad fi sabilillah ya Rasulullah amalan apakah yang selaras dengan jihad fi sabilillah yang sama nilainya dengan jihad fi sabilillah maka Rasulullah SAW berkata la tastati'unahu amalan itu ada tapi kalian tidak bisa melakukannya kalian tidak bisa melakukannya fa'adu alaihi marratain aw thalathan maka mereka bertanya lagi kepada Nabi ya Rasulullah tunjukkanlah kepada kami amalan yang sama nilainya seperti jihad fi sabilillah ya dua kali mereka ulang bertanya kepada Nabi atau tiga kali mereka mengulangi pertanyaan mereka kepada Nabi dan setiap mereka ulangi pertanyaan tersebut Nabi tetap menjawab la tastati'unahu kalian tidak bisa melakukan amalan tersebut yang sama dengan jihad fi sabilillah kemudian Rasulullah SAW menjelaskan amalan tersebut yang dikatakan Nabi kalian tidak mampu apa amalan tersebut kata Nabi SAW masalul mujahid fi sabilillah kamasalis sha'imil qa'imil qaniti bi ayatillah la yafturu min siyamin wala salatin hatta yarji'al mujahidu fi sabilillah perumpamaan ya seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Seperti amalan yang berat ini kata Nabi seperti seorang yang berpuasa, kemudian dia salat malam, kemudian dia taat dalam jalan itu dia apa tegar dalam beribadah, kemudian khusyuk dalam membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sama sekali dia tidak letih dari puasanya dan juga tidak letih dari salatnya sampai sang mujahid kembali yang mujahid tadi kembali ke tempatnya, kembali dari jihadnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan ini lafal dari Imam Muslim. Wa fi riwayat al-Bukhari dalam riwayat yang lain yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, anna rajulan qala, ada seorang bertanya, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin ya'dilul jihad." Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang menyamai jihad fi sabilillah. Qala la ajiduhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amalan yang sebanding dengan jihad. Tsumma qala, "Hal tastati'u idza kharaja al-mujahidu an tadkhula masjidaka fataquma wa la taftur?" Apakah kau mampu jika salah seorang mujahid keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian engkau tidak berjihad tapi kau masuk di masjidmu ya di tempat ibadahmu kemudian kau salat kemudian kau tidak letih dalam salatmu wa tasumu wala tuftir dan kau berpuasa dan kau tidak berbuka dari puasamu maka lelaki tersebut berkata wa man yastati'u dzalik siapa yang mampu melakukan hal itu wahai Rasulullah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala maksud dari hadis ini menunjukkan akan agungnya keutamaan jihad karena kita tahu salat dan puasa dan salat malam sambil membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala termasuk dari amalan yang paling mulia. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan perumpamaan seorang yang berjihad seperti seorang yang tidak pernah letih dari melakukan itu semua meskipun hanya sekejap tidak pernah letih. Semangat salat, semangat puasa, semangat baca Al-Qur'an tanpa ada letih sama sekali. Dan kita tahu bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa melakukan ini tanpa letih sama sekali. Oleh karenanya pantas jika Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya, "Adakah amalan yang sesuai dengan jihad, yang sebanding dengan jihad?" Maka Nabi mengatakan, "La tastati'unahu." Itu kalian tidak akan mampu melakukannya. Ada tetapi sulit. Yaitu kalian tidak bakalan mampu melakukannya karena amalan tersebut adalah salat, puasa, kemudian baca Quran dan tidak pernah letih meskipun sekejap. Qala rahimahullahu taala wa anhu ay Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala min khairi معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مضانة، أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير، رواه مسلم. هذا الحديث فيه فضل الجهاد في سبيل الله والخروج للجهاد وتتبع مضانه، يبتغي الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى لإعلاء كلمة الله عز وجل. وقوله ممسك بعنان فرسه أي خطام الفرس يطير على متنه أي على ظهره، كلما سمع هيعة أو فزعة أي الصوت التي هو المنادات للحرب والجهاد. وقوله يبتغي القتل مضانه أي المواضع التي يغلب وجوده فيها. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام في خير الناس رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف، والشعفة هي أعلى الجبل، في شعفة أو في بطن وادي من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير، أي لا ينال الناس من جهته شر، وهذا إنما هو في الاعتزال عند الفتن وفساد الناس، ولكن لا يكون هذا الاعتزال إلا مع إقامة الواجبات وفرائض الدين، لا يكون بترك الجمع والجماعات. Kemudian hadis berikutnya yang juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min khairi ma'asyir nasi lahum rajulun mumsikun bi anani farasihi fi sabilillah." Jadi antara kondisi manusia yang paling baik adalah seorang lelaki yang dia memegang tali kekang kudanya, ya, tali kekang kudanya fi sabilillah dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yatiru ala matnihi kullama sami'a hay'atan aw faz'atan tar alaihi, yaitu dia segera naik di atas punggung unta, punggung kudanya tatkala dia mendengar suara panggilan berperang, ya, tatkala dia mendengar suara panggilan berperang segera dia pun loncat naik di atas punggung kudanya tersebut untuk berjihad. Ya bataghil qatla wal mauta madhannahu, dia mencari-cari ingin supaya bisa mati syahid dan bisa meninggal dalam jihad tersebut. Aw rajulun fi gunaimatin fi ra'si sya'afatin min hadhihi sya'af atau batni wadin min hadhil audiyah, atau orang yang termasuk kondisi yang baik juga adalah seorang yang dia berada bersama, ya, sekumpulan kambing, ya, kambing-kambing kecil di atas puncak dari puncak gunung, atau dia mengembalakan kambingnya di perut lembah dari lembah-lembah ini. Yuqimu shalah, dia mendirikan salat, wa yu'ti zakat, dan dia bayar zakat, wa ya'budu rabbahu hatta ya'tiyahu al-yaqin, dan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kematian. Laisa minan nasi illa fi khair, maka dia berada dalam kebaikan di antara manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menjelaskan tentang keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang seorang yang dia memegang tali kekang kudanya selalu bersiap untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang kondisinya baik, orang seperti ini, ya, dia mencari-cari, ya, kematian dalam jihad fisabilillah. Ya, dia mencari-cari di mana dia bisa meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kali dia mendengar ada panggilan jihad, ada seruan jihad, maka dia segera menaiki kudanya kemudian dia berangkat menuju peperangan tersebut dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, mencari syahadat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang orang yang baik. Ada orang juga model kedua yang juga baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang yang dia fi gunaimatin fi rasi sya'afatin min hadhi sya'af, yaitu seorang yang dia sibuk, dia melakukan uzlah, dia menjauh, mengasingkan diri dari masyarakat, dia sibuk dengan mengurus kambing-kambingnya di puncak gunung, atau dia mengurus kambing-kambingnya di lembah, ya, di perut lembah-lembah, ya, kemudian dia, namun meskipun dia melakukan uzlah, dia tetap tidak meninggalkan kewajiban, dia tetap sholat, dia tetap membayar zakat, dia tidak meninggalkan sholat Jumat, ya tetap dia menjawab, tapi kewajiban-kewajiban tidak dia tinggalkan. Makanya dikatakan sini, yuqimus shalah wa yu'ti zakat, ya. Dia mengerjakan sholat dan dia bayar zakat, wa ya'budu rabbahu, dan dia menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, hatta ya'tiyahul yakin, sampai datang kematian. Tentunya seorang tidak dianjurkan untuk melakukan uzlah, mengasingkan diri, kecuali tatkala terjadi kerusakan di masyarakat, sehingga dia menjauh agar dia tidak terpengaruh dengan kerusakan yang terjadi di masyarakat. Namun dengan syarat, dia tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang harus dia lakukan. Qala rahimahullahu ta'ala wa anhu ay Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati 100 darajah أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض رواه البخاري وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة فعجب لها أبو سعيد فقال أعدها علي يا رسول الله فعادها علي ثم قال وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض قال وما هي يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله رواه مسلم هذان الحديثان معاشر المستمعين فيهما عظيم سعة الجنة وما فيها من أنواع النعيم وصنوف المنن والفضل الذي أعده الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان ولأهل الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى وفيه الدرجات كما قال الله سبحانه وتعالى ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون والدرجات العلى في الجنة ينالها الناس بحسب حظهم ونصيبهم من الإيمان والصدق والإخلاص وحسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى في طاعته والتعبد له جل في علاه. Kemudian hadis berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallam qala, bahwasanya Rasulullah sallam bersabda, "Inna fil jannati 100 darajah." A'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah. Sungguhnya di surga itu ada 100 derajat, 100 tingkatan. Yang 100 tingkatan tersebut Allah siapkan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma baina darajatain kama baina samai wal ard. Antara dua derajat, antara satu derajat dengan derajat yang lain sebagaimana antara langit dan bumi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan juga dari hadis berikutnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man radiya billahi rabban, barang siapa yang ridha Allah sebagai Rabb-nya, wabil islami dina, dan ridha bahwasanya Islam adalah agamanya, wabi muhammadin rasulan, dan dia ridha bahwasanya Muhammad adalah rasulnya, wajabat lahul jannah, maka wajib bagi dia surga." Fa'ajibalah Abu Sa'id. Abu Sa'id tatkala mendengar radhiyallahu anhu, tatkala mendengar perkataan Nabi ini, dia senang dengan perkataan ini, maka dia mengatakan, "Na'idaha alayya ya Rasulullah, ulangilah perkataanmu tadi wahai Rasulullah." Fa'adaha alayhi, maka Rasulullah SAW mengulangi perkataannya tersebut. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Wa ukhra, ya, yarfa'ullahu biha al-'abda 100 darajah fil jannah." Dan ada yang lain lagi, Rasulullah SAW menjelaskan tentang amalan yang lain, yang amalan tersebut mengangkat seorang hamba 100 derajat di surga. Ma baina kulli darajataini kama baina sama'i wal ard, antara derajat yang satu dengan derajat yang lain sebagaimana antara langit dan bumi. Qala wa ma hiya ya Rasulullah, kata Abu Sa'id, amalan apakah itu wahai Rasulullah, apa itu yang seperti itu mengangkat seorang 100 derajat di surga? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, al-jihadu fi sabilillah, al-jihadu fi sabilillah. Yaitu jihad di jalan Allah, jihad di jalan Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dua hadis ini menunjukkan akan luasnya surga. Ya. Kemudian luasnya surga tersebut disertai dengan berbagai macam bentuk-bentuk kenikmatan. Variasi dan beraneka ragamnya nikmat-nikmat anugerah yang Allah siapkan bagi penghuni surga. Di antaranya itu para ahlul iman, orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di surga tersebut ada derajat-derajat yang banyak, ya. Dan setiap derajat berdasarkan amalan dan keyakinan dan kebenaran imannya. Walikullin darajatin mimma amilu, ya. derajatum mimma amilu, kata Allah Subhanahu wa taala, maka bagi setiap orang derajat-derajat apa termasuk sesuai dengan apa yang mereka amalkan, ya, masing-masing mendapatkan derajat-derajat tersebut berdasarkan keimanan dan amalan seseorang. Qala rahimahullahu taala wa an Abi Bakr ibn Abi Musa al-Ash'ari qala sami'tu Abi radhiyallahu anhu wa bi hadratil adu yaqul قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف فقام رجل رث الهيئة فقال يا أبا موسى أأنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا قال نعم قال فرجع إلى أصحابه فقال أقرأ عليكم السلام ثم كسر جفن سيفه فألقاه وجفن السيف هو الغمد الذي يوضع فيه السيف فكسر جفن سيفه فألقاه ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل رواه مسلم وهذا أيضا فيه فضيلة الجهاد في سبيل الله وأن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف إشارة إلى عظم شأن الجهاد ومكانته العلية في دخول الجنة ونيل الدرجات العلى فيها فهذا رجل رث الهيئة أي بالي الثياب لما سمع أبا موسى يحدث بذلك تحقق بقوله أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم فرجع إلى أصحابه وسلم عليهم سلام المودع لهم ثم كسر جفن سيفه فألقاه ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل وهذا فيه فضل الصحابة ومسارعتهم إلى الجهاد وحثهم للناس عليه وبيانهم لفضله وعظيم مكانته رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Bakar bin Abi Musa al-Ash'ari, beliau berkata sami'tu Abi radhiyallahu anhu, ya, wa huwa bi hadratil adu yaqul, aku mendengar ayahku yaitu Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu tatkala itu sedang di hadapan ada musuh, yaitu di hadapan dalam peperangan, di hadapan ada musuh. Abu Musa al-Ash'ari berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda inna abwabal jannati tahta dhilalis suyuf, sungguhnya pintu-pintu surga berada di bawah bayang-bayangan pedang. Faqama rajulun rasul hay'ah, maka ada seorang yang berdiri yang dia dalam kondisi pakaiannya pakaian dalam keadaan tidak rapi, ya. Kemudian dia berkata, ya Abu Musa, wahai Abu Musa al-Ash'ari, anta sami'ta Rasulullah SAW yaqulu hadha, apakah kau mendengar Rasulullah SAW mengatakan demikian, yaitu bahwasanya pintu-pintu surga berada di bawah bayang-bayangan pedang, ya. Maka Abu Musa berkata, na'am, iya saya mendengarnya. Qal faraja ila ashabihi, maka orang tersebut setelah mendengar perkataan Nabi Musa, dia pun balik ke teman-temannya. Kemudian dia berkata, aqra'u alaikumus salam, aku mengucapkan salam kepada kalian. Thumma kasara jafna saifihi fa'alqahu, kemudian dia rusakkan, dia hancurkan sarung pedangnya. Kemudian dia lempar itu sarung pedang. Ya, thumma masya bi saifihi, kemudian dia berjalan dengan pedangnya yang terhunus, ilal adu, menuju musuh dalam jihad. Fadharaba bihi, maka dia pun memerangi musuh tersebut, para musuh dengan pedangnya tersebut. Hatta kutil, sampai akhirnya dia pun meninggal dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menjelaskan tentang keutamaan jihad fisabilillah. Bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya pintu-pintu surga berada di bawah bayangan-bayangan pedang, yaitu dalam peperangan dalam jihad fisabilillah. Sehingga tatkala Abu Musa al-Ash'ari menyampaikan hadis ini, ada seorang yang memakai pakaian yang lusuh, ya, berdiri kemudian ingin menanyakan kepastian pendengaran Abu Musa terhadap hadis ini. Maka dia berkata, ya Abu Musa, anta sami'ta Rasulullah SAW yaqulu hadha, wahai Abu Musa, apa kau mendengar Rasulullah SAW mengucapkan hal ini, bahwasanya pintu-pintu surga berada di bawah bayang-bayangan pedang? Maka Abu Musa mengatakan iya. Setelah dia mendengar dan memastikan hadis ini, maka dia pun pergi menuju ke teman-temannya. Kemudian dia mengucapkan salam, yaitu salam seakan-akan orang yang tidak berpisah. Kemudian dia hancurkan, dia rusakkan sarung pedangnya. Kemudian dia menghunuskan pedangnya, lalu dia berjalan menuju musuh dalam perang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia bertempur dengan pedang yang terhunus tersebut sampai akhirnya dia pun meninggal dunia. Ini menunjukkan akan keutamaan para salaf, bagaimana mereka begitu semangat untuk melaksanakan ibadah. Demikian juga keutamaan para sahabat yang memberi motivasi untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan tentang keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah wa an Abi Abs Abdurrahman ibn Jabr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maghbarat qadam 'abdan fi sabilillah fatamassahu an-nar, rawahu al-Bukhari. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذه الأحاديث معاشر المستمعين الكرام فيها فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل والحراسة في سبيل الله تبارك وتعالى، وفيها فضل البكاء من خشية الله عز وجل، البكاء الذي يكون عن خشوع القلب وتأثره من خشية الله عز وجل لعظيم معرفته بالرب جل وعلا، كما قال الله سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، أي أن هذا مستحيل، اللبن لا يعود، إذا حلب من الضرع لا يعود إليه مهما فعل من أجل إعادته. فكذلك الرجل الذي يبكي من خشية الله لا يلج النار، لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، بمعنى أنه لا يلج النار أبدا. وهذا إنما يكون من الرجل الذي عمر قلبه بالمعرفة بالله والخوف من الله سبحانه وتعالى. وفيه أن الخشية هي رأس العلم كما قال ذلك السلف، قد دل على هذا قول الله سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. Kemudian hadis berikutnya dari Abi Abs, dari Abu Abs Abdurrahman bin Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda maghbarat qadama 'abdin fi sabilillah fatamassahu an-nar, rawahu al-Bukhari. Tidaklah mungkin ada dua kaki seorang hamba yang berdebu, ya, terkena debu karena di jalan Allah Subhanahu wa taala, lalu kedua kaki tersebut akan disentuh oleh api neraka, ya. Tidak mungkin, ya, kalau dua kaki sudah terkena debu di jalan Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan disentuh oleh api neraka. Hadis ini diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari. Hadis berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda la yaliju an-nar rajulun baka min khasyatillahi hatta ya'udal labanu fid-dara', tidaklah seorang akan masuk dalam neraka jahanam, orang yang dia tidak akan masuk dalam neraka jahanam seorang yang dia menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala sampai, ya, air susu dikembalikan lagi ke tempatnya setelah diperah, ya, ya. Wala yajtami'u 'ala 'abdin ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam, dan tidak mungkin berkumpul pada seorang hamba, ya, debu-debu yang mengenainya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan panasnya asap neraka jahannam. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi dan berkata hadisun hasanun sahih. Hadis berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dia berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ainani la tamassuhuma an-nar, dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, yaitu mata yang dia begadang dalam rangka untuk melakukan penjagaan di dalam jihad fi sabilillah. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan dia berkata hadisun hasan, hadis yang hasan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis ini, ketiga hadis ini menunjukkan akan keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga menunjukkan akan keutamaan orang yang begadang dalam rangka untuk melakukan penjagaan, ya, di pos-pos dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga menunjukkan akan keutamaan menangis karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang yang menangis yang dibangun tangisannya tersebut dibangun dari timbul dari kekhusyuan hati, ya, karena bagaimana dia mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala di atas ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Dalam hadis ini, ya, disebutkan bahwasanya la yalijun nar, tidaklah akan masuk neraka seorang yang dia menangis karena takut kepada Allah sampai air susu dikembalikan pada tempatnya. Kita tahu kalau air susu sudah diperah, ya, sudah diperah, dikeluarkan dari puting, maka tidak mungkin akan dikembalikan lagi. Jadi ini menunjukkan kemustahilan bagaimanapun seorang berusaha mengembalikan air susu tersebut, tidak akan kembali lagi. Yang ini menunjukkan seorang yang dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin, mustahil dia masuk neraka jahanam. Akan tapi, ya, ini berkaitan tentang orang yang menangis, ya, yang karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia memenuhi hatinya dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis-hadis ini menunjukkan perkataan kebenaran perkataan salaf yang mengatakan al khasyatu ra'sul ilm, bahwasanya rasa takut kepada Allah merupakan kepala atau puncak dari ilmu. Dan ini dibenarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama, hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya yaitu para ulama. Qala rahimahullahu taala, wa an Zaid ibn Khalid radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا متفق عليه. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه أن الجهاد بابه واسع وأن فضل الله سبحانه وتعالى عظيم. ف من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، لأن من الناس من يكون عنده قدرة على الجهاد ببدنه ولكن لا يملك السلاح والعتاد واللباس، فمن جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، أي له مثل أجر الغازي. ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا، ومعنى خلفه بخير أي قام على شؤون أهله من طعام وحفظ و غير ذلك. ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا، أي فله مثل ثوابه. وأما من خلف الغازي في أهله بالشر فما أعظم عقوبته عند الله سبحانه وتعالى. Hadis berikutnya dari sahabat Zaid bin Khalid radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza, barang siapa yang persiapkan, ya, apa yang dibutuhkan oleh seorang yang berperang, berjihad di jalan Allah, maka sungguhnya dia juga telah ikut berjihad. Wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza, barang siapa yang dia membantu atau memperhatikan keluarga orang yang sedang berjihad, ya, dengan perhatian yang baik, maka dia telah juga ikut berperang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwasanya pintu jihad adalah pintu yang luas, ya, dan menunjukkan bahwasanya karunia Allah sangatlah besar dan karunia Allah sangatlah luas. Ya, barang siapa yang mempersiapkan apa yang dibutuhkan oleh seorang mujahid, ya, maka dia juga sebenarnya telah turut berjihad. Ya, karena kita tahu sebagian mujahidin dia memiliki kekuatan, kemampuan, ya, kemampuan untuk berperang, tubuhnya kuat, tetapi dia tidak memiliki modal, dia tidak punya untuk mungkin untuk persenjataan atau untuk tidak memiliki kuda seperti di zaman dahulu, dia tidak punya harta untuk bisa ikut perang. Maka barang siapa yang memiliki harta dan mempersiapkan apa yang dibutuhkan oleh sang mujahid, ya, maka sungguhnya dia telah ikut berperang. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man khalafa ghaziyan fi ahlihi, barang siapa yang dia memperhatikan keluarga orang yang sedang berjihad, ya, dia memperhatikan kondisi keluarga tersebut, dia sediakan makanannya yang dibutuhkan oleh keluarga sang mujahid, maka sungguhnya dia juga telah ikut berperang. Dan sebaliknya, barang siapa yang tidak memperhatikan keluarga yang orang sedang berjihad, kemudian dia malah mengganggu keluarga orang yang sedang ditinggal oleh suaminya dalam rangka berjihad, dia mengganggu keluarga yang ditinggal, maka orang ini telah melakukan keburukan yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. قال رحمه الله وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله ومنيحة خادم في سبيل الله وطروقة فحل في سبيل الله رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهذا أيضا فيه كالذي قبله أن باب الجهاد باب واسع، ومن ذلكم ما جاء في هذا الحديث في ذكر أفضل الصدقة الظل فسطاط، والفسطاط هو الخيمة من الشعر تعطى للمجاهد ليستفيد منها المجاهدين في الطريق يستظلون فيها. ومنيحة خادم في سبيل الله أي ما أن يمنحه خادما يعينه ويقوم بشؤونه ومصالحه. وطروقة فحل في سبيل الله، الناقة المراد بطروقة الفحل أي يمنحه ناقة بلغت السن التي يطرقها فيها الفحل. فهذا فيه أن أبواب الجهاد واسعة، ومن ذلك المساهمة بخيمة أو بخادم أو بمال أو غير ذلك من وجوه الخير. Hadis berikutnya dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalu shadaqati dhillu fustatin fi sabilillah." Sebaik-baik sedekah adalah naungan kemah, ya fustat kemah yang dipakai di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang digunakan dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa manihatu khadim, dan juga memberikan pembantu, ya, yang bisa membantu sang mujahid fi sabilillah. Au taruqatu fahlin fi sabilillah, ya, atau yaitu memberikan unta betina yang sudah dewasa, ya, untuk membantu sang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan dia berkata haditsun hasanun sahih, hadis yang hasan sahih. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menunjukkan akan luasnya jihad adalah perkara yang luas, ya, di antaranya bisa dengan bersedekah, memberikan sedekah yang bisa membantu para mujahid. Di antara sedekah-sedekah yang membantu para mujahid seperti fustat, yaitu memberikan kemah yang diberikan kepada mujahid yang mungkin dalam perjalanan mereka tatkala hendak berjihad mereka bawa kemah tersebut, di tengah perjalanan mereka beristirahat dalam kemah tersebut, ya, kemah-kemah yang ringan, ya, ini merupakan sedekah yang terbaik yang bisa membantu seorang mujahid untuk persiapkan dirinya dalam berperang. Demikian juga manihatu khadim, yaitu memberikan membantu, ya, dia memberikan pembantu yang membantu sang mujahid dalam perjalanannya, apa yang dibutuhkan oleh sang mujahid dibantu oleh pembantu tersebut, ini juga merupakan sedekah yang terbaik. Dan yang ketiga adalah taruqatu fahlin yaitu adalah memberikan hadiah kepada sang mujahid berupa naqah, berupa unta betina yang sudah mencapai usia yang bisa digauli oleh unta jantan. Artinya unta yang diberikan bukan unta kecil, ya, tapi unta yang sudah dewasa, ya, yang siap ditunggangi oleh sang mujahid, ya. Ya, unta tersebut sudah dewasa karena sudah bisa digauli oleh unta jantan. Ini menunjukkan memberi hadiah berupa unta yang dewasa kepada sang mujahid yang mampu untuk membawanya dalam perjalanannya merupakan afdhalus shadaqat, merupakan sedekah yang mulia, sedekah yang terbaik membantu para mujahidin. قال رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به، فقال ائت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض، فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول أعطني الذي تجهزت به، قال يا فلانة أعطيه الذي كنت تجهز به ولا تحبسي منه شيئا، فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه، رواه مسلم. وهذا فيه ما في قبله وتجهيز الغازي، وأن من لم يتمكن من القتال بعد أن تجهز وتهيأ وملك المركب والعتاد فلم يتمكن لمرض ونحوه فإنه يمنح ذلك لمن هو قادر ببدنه على الجهاد وليس عنده قدرة مالية عليه فيكون شريكا له في الأجر والثواب. Hadis berikutnya dari sahabat Anas bin Anas radhiyallahu taala anhu, ada seorang pemuda dari Aslam berkata, dia berkata, "Ya Rasulullah, inni uridul ghazwa, ya Rasulullah aku ingin berjihad. Walaysa ma'i ma atajahhazu bi, akan tapi aku tidak memiliki sesuatu harta yang bisa aku persiapkan untuk aku berjihad." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "I'ti fulanan, pergilah engkau kepada si fulan. Fa innahu qad kana tajahhaza famarid." Si fulan itu dia sudah bersiap-siap untuk perang, dia sudah mempersiapkan persiapan perang, tapi ternyata dia sakit. Fa atahu faqal, maka lelaki itu pun mendatangi orang tadi yang disebutkan oleh Nabi. Kemudian dia berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukri'uka salam." Wahai si fulan, sungguhnya Rasulullah SAW telah mengucapkan salam, menyampaikan salamnya kepada engkau. Wa yaqul, dan Rasulullah SAW berkata, dan kemudian dia berkata, orang ini berkata, "A'tini ladzi tajahhazta bihi." Berikanlah kepadaku apa yang telah kau siapkan untuk berperang. Qala ya fulanah, maka orang ini yang sakit ini yang sudah mempersiapkan diri tadi untuk berperang dengan segala persiapan, dia mengatakan kepada istrinya, "Ya fulanah, wahai fulanah, a'tihi ladzi kuntu tajahhaztu bihi." Berikanlah seluruh persiapan yang tadi telah aku siapkan untuk berperang. "Wala tahbisi anhu syai'an," dan jangan kau simpan sedikit pun dari persiapan tersebut. Seluruhnya berikan kepada orang ini. "Wallahi la tahbisi minhu syai'an fayubaraka laki fihi." Ya, bahwasanya demi Allah tidaklah engkau menyembunyikan sedikit pun kemudian engkau akan diberkahi oleh Allah pada perkara yang kau sembunyikan tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang yang sudah menyiapkan persiapan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, lantas ada uzur yang menahan dia seperti sakit atau yang semisalnya, maka dia berikan persiapan tersebut kepada orang yang siap untuk berperang. Jika dia berikan kepada orang tersebut, maka dia akan ikut serta dalam meraih pahala ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما، رواه مسلم. وفي رواية يخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. وهذا فيه كما تقدم معاونة المجاهد وأن يخلف بخير، وأن من خلف المجاهد بخير كان له من الأجر مثل نصف أجر المجاهد الذي خرج في سبيل الله مجاهدا في سبيله لإعلاء كلمته سبحانه وتعالى. حديث berikutnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW mengutus kepada Bani Lahyan, ya, yang dalam utusan tersebut Nabi berkata, menyampaikan yang utusan tersebut menyampaikan pesan Nabi, yaitu liyamba'ith min kulli rajulaini ahaduhuma wal ajru bainahuma, hendaknya setiap dua orang dari kalian, yaitu dari Bani Lahyan, hendaknya setiap dua orang ada satu yang keluar, ada satu yang keluar untuk berjihad, dan pahalanya untuk mereka berdua. Pahalanya untuk mereka berdua. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Muslim yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, liyakhruj min kulli rajulaini rajulun, setiap dua orang hendaknya satu yang keluar di antara dua orang. Tsumma qala lil qa'id, kemudian Nabi SAW berkata kepada orang yang tidak ikut perang, ya, yang ayyukum khalafal kharij fi ahlihi wa malihi bi khair kana lahu mithlu nisfi ajril kharij, siapa di antara kalian yang memperhatikan orang yang keluar berjihad, ya, memperhatikan keluarganya, memperhatikan hartanya, ya, dengan perhatian yang baik, maka bagi dia juga pahala setengah dari pahala orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan tentang bagaimana membantu seorang yang berjihad. Ya, kalau ada dua orang salah satunya berjihad, maka satunya tugasnya memperhatikan keluarganya dengan baik, ya, dengan cara yang baik. Maka orang yang perhatikan keluarga dari mujahid ini yang ditinggalkan, dia juga akan mendapatkan setengah dari pahala orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala karena menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah wa an al-Bara radhiyallahu an qala ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun muqanna' bil hadid فقال يا رسول الله أقاتل وأسلم؟ قال أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. ومعنى مقنع بالحديد أي غطى بدنه ورأسه بالحديد ليتقي بذلك السيوف والنبل ونحو ذلك. وفي هذا الحديث أن العبادة أيا كانت الجهاد وغيره لا تقبل إلا بالإسلام. ولهذا لما قال الرجل أقاتل وأسلم قال أسلم ثم قاتل، لأنه لو قاتل دون أن يسلم لا يقبل منه قتاله، فالعمل لا يكون مقبولا إلا بالإسلام، لا يكون مقبولا إلا بالإسلام. وهذا الرجل لما من الله عليه في ساحة القتال بالإسلام وقاتل وقتل في سبيل الله لم يكن منه عمل في الإسلام إلا الجهاد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عمل قليلا وأجر كثيرا. وهذا شاهد من الشواهد لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Hadis berikutnya dari sahabat Al-Bara radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Ata Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun muqanna." Ada seorang lelaki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi muqanna'un bil hadid. Maksudnya dia menutupi tubuhnya dengan pakaian besi dan juga menutupi wajahnya dengan besi, yaitu pakai seperti penutup kepala yang terbuat dari besi, yang tentunya dia menggunakan baju besi dan juga penutup kepala besi tersebut dalam rangka untuk menjaga dirinya agar tidak terkena tikaman pedang atau terkena anak panah, ya. Faqala, maka orang ini berkata, ya Rasulullah uqatil wa uslim, ya Rasulullah apakah aku berperang dan aku masuk Islam? Kata Nabi SAW, aslim thumma qatil, masuk Islam dulu baru kemudian berperang. Fa aslama, maka orang tersebut masuk Islam, thumma qatal, lalu dia berperang, faqutila, kemudian dia terbunuh. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, amila qalilan wa ujira kathiran. Dia beramal sedikit dan dia diberi ganjaran yang banyak. Hadis ini muttafaqun alih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa hadha lafzul Bukhari. Dan ini lafal diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini menunjukkan bagaimana semangat lelaki ini yang datang dalam kondisi memakai pakaian besi, jubah besi, jubah untuk berperang dengan penutup kepala yang digunakan dari besi dalam rangka untuk menghindarkan dirinya dari sayatan pedang atau anak panah dan yang semisalnya. Dia ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia bertanya, apakah saya jihad dulu baru kemudian masuk Islam? Kata Nabi, tidak, masuk Islam dulu baru kemudian berjihad. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ibadah bagaimanapun juga besarnya tidak akan diterima kecuali dengan Islam. Karena seandainya jika orang ini berperang sebelum masuk Islam, maka tidak akan diterima amalannya. Karena tidak ada amalan yang diterima kecuali jika dibangun di atas Islam. Orang ini ya, diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah dia masuk Islam, diberikan anugerah untuk berperang. Jadi tidak punya amalan yang lain kecuali jihad. Dia tidak belum beramal yang lain. Dia baru masuk Islam langsung jihad. Makanya Nabi SAW mengatakan, amila qalilan wa ujira kathiran. Dia sedikit amalannya. Kenapa? Karena baru masuk Islam langsung berjihad, langsung meninggal. Amalannya sedikit tapi pahalanya besar. Dan ini hadis ini menunjukkan benarnya sabda Nabi SAW dalam hadisnya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiku alaihi alkitab faya'malu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Sungguhnya salah seorang dari kalian ya benar-benar melakukan amalan-amalan menuduk neraka jahanam, bermaksiat ya, di atas kekufuran dan kemaksiatan ya, sampai dia dekat dengan neraka jahanam. Kemudian dia telah dicatat dalam takdir bahwasanya dia akan masuk surga, maka di akhir hayatnya dia pun beramal dengan amalan penduduk surga, maka dia pun masuk dalam surga. Dan ini contohnya seperti lelaki ini yang tadinya di atas kekufuran, menjelang akhir hayatnya tiba-tiba dia masuk Islam, lalu berjihad jalan Allah, kemudian meninggal dunia, kemudian masuk surga. قال رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة وفي رواية لما يرى من فضل الشهادة متفق عليه. قال بعض أهل العلم هذا الحديث أجل ما جاء في فضل الشهادة والحظ عليها والترغيب فيها، وإنما يتمنى أن يقتل 10 مرات والله أعلم لعلمه بأن ذلك مما يرضي الله سبحانه وتعالى ويقرب منه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. وإلى أن ألقاكم بخير إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan hadis yang terakhir yang kita sampaikan pada halaqah kita hari ini yaitu dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahadun yadkhulul jannata yuhibbu an yarji'a ila dunya walahu ma 'alal ardi min syai'." Ya. Bahwasanya tidaklah seorang pun yang masuk surga kemudian dia ingin kembali ke dunia meskipun dia mendapati diberikan apapun di dunia. Dia tidak mau. Ya, dia tidak mau untuk kembali ke dunia. Meskipun diberikan kenikmatan-kenikmatan dunia. Illa syahid. Kecuali yang mati syahid. Yatamanna an yarji'a ila dunia. Orang yang mati syahid, dia ingin kembali ke dunia. Fayuqtala 10 marrat. Kemudian dia terbunuh 10 kali. Lima yara minal karamah. Karena dia melihat kemuliaan yang dia raih dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat yang lain, lima yara min fadli syahadah. Kenapa dia telah melihat bagaimana keutamaan mati syahid. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ahlul ilmi, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya hadis ini merupakan perkara yang paling utama yang datang dalam keutamaan mati syahid, ya, dan dorongan untuk mati syahid dan motivasi untuk mati syahid. Kenapa? Lihat orang ini, dia berangan-angan untuk dibunuh 10 kali. Dia ingin kembali dari surga, ingin dihidupkan kembali, kemudian terbunuh 10 kali. Wallahu alam kenapa? Li'ilmihi bi anna dzalika mimma yurdillaha wa yuqarribu minhu. Karena dia tahu bahwasanya dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan akan mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian yang kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini atau sore hari di tanah air. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk senantiasa beramal saleh dan kemudian dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah, dan semoga Allah mempertemukan kita di pertemuan yang selanjutnya dalam berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.